السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إخواني بالله رحمني ورحمكم الله. Insyaallah di kesempatan mulia ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Nubdah fil Aqidah al-Islamiyah. Penjelasan tentang akidah Islam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk ke pembahasan di antara atau termasuk hal beriman kepada Allah, yaitu beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara beriman terhadapnya, yaitu menetapkan apa yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Rasulullah dalam sunnahnya yang sahih. Tentang apa? Tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini kita ambil kesimpulan bahwasanya tidak boleh menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa berdasarkan dalil. Ya, tanpa berdasarkan dalil. Baik dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang sahih. Kemudian beliau menjelaskan, وَقَدْ ضَلَّ فِي هَذَا الْأَمْرِ طَائِفَتَانِ. Dan sungguh telah tersesat dalam bab ini dua kelompok. Yakni dalam pembahasan al-asma was-sifat. إِحْدَاهُمَا salah satunya, Al-Mu'attilah, yaitu kelompok Mu'attilah. Siapa mereka? Alladzina ankarul asma'i was-sifat, yaitu kelompok yang mereka mengingkari nama-nama dan sifat, au ba'daha, atau sebagiannya. Kenapa mereka mengingkari? Za'imina, mereka menyangka. Mereka menyangka atau meyakini anna isbataha lillahi, bahwasanya menetapkan nama-nama dan sifat lillah bagi Allah, yastalzim at-tashbih, itu melazimkan at-tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ayat tashbihullah ta'ala bi khalqihi, yakni menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa hadha za'mu batilun, dan persangkaan ini atau keyakinan ini adalah keyakinan yang batil. Li wujuhin, dilihat dari berbagai sisi, minha di antaranya. Jadi mereka ini, kelompok ini menyangka kalau kita menetapkan sifat bagi Allah atau nama bagi Allah, contohnya menetapkan nama As-Sami, ya, zat yang maha mendengar. Zat yang maha mendengar. Kata mereka, kalau kita tetapkan nama ini, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena makhluk juga mendengar. Karena makhluk juga mendengar. Itu kata mereka. Jadi keyakinan mereka, kalau kita menetapkan Allah memiliki nama As-Sami' atau memiliki sifat As-Sama', maha mendengar, kata mereka, itu kamu menyerupakan Allah dengan makhluk, karena makhluk mendengar. Kata muallif rahimahullah ta'ala, wa hadha az-za'mu batilun, bahwasanya persangkaan ini, keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang batil. Dilihat dari berbagai sisi, minha diantaranya al-awwal, yang pertama, annahu yastalzimu lawazimun batilatun, bahwasanya apa yang mereka yakini tersebut itu melazimkan kelaziman yang batil. Kata nak budifi kalamillah. Ini seperti sudah ya. Ya kan? Sudah. Nah kan benar. Nah. Kita lanjutkan aja. Ke taifah as-saniyah. Qala rahimahullah ta'ala. At-taifatu as-saniyah. Kelompok yang kedua. Ya, kelompok yang kedua. Yang intinya tadi kelompok yang pertama, yaitu kelompok mu'attilah, mereka memiliki keyakinan yang batil. Kenapa? Ana ulang secara ringkas ya, biar nyambung. Yaitu terjadinya tanakut, pertentangan pada kalamullah. Ya, pertentangan pada kalamullah. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menetapkan bahwasanya Allah as-sami al-basir. Ya, maha mendengar dan maha melihat. Allah menetapkan sendiri di dalam Al-Quran. Nah, di ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada serupa atau sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Kalau misalkan tadi Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan misalkan nama as-sami dan al-basir, itu maknanya menyamakan Allah dengan makhluk, ya. Lalu bagaimana dengan ayat yang satunya yang Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir, ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dengannya. Nah, ini ya salzim atau mengharuskan, melazimkan bertentangan, ya, satu ayat dengan ayat yang lain, padahal ayat Al-Qur'an tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Kemudian secara ringkas bantahan yang kedua, bahwasanya persamaan sama atau persamaan nama itu tidak melazimkan persamaan hakikat, ya. Tidak melazimkan persamaan hakikat. Manusia punya pendengaran, Allah mempunyai pendengaran. Sama-sama pendengaran, tetapi sama tidak hakikatnya, beda. Antara manusia saja, si fulan memiliki pendengaran, si Alan juga memiliki pendengaran. Apakah sama? Tidak sama. Si fulan memiliki penglihatan, si Alan memiliki penglihatan. Apakah sama? Tidak. Satu dengan kacamata, satu tidak. Antara yang pakai kacamata pun beda-beda. Ada yang min satu, dua, tiga, beda-beda. Ada yang sebelah satu, sebelahnya dua, ya. Nah, maka itu persamaan nama tidak melazimkan apa? Persamaan hakikat. Nah, kita lanjutkan. At-ta'ifatu tsaniyah, kelompok yang kedua, al-musyabbihah, yaitu kelompok yang menyerupakan Allah. Alladzi asbatul asma'i was sifat, yaitu mereka kelompok yang menetapkan nama-nama dan sifat, maksudnya nama-nama dan sifat Allah, ma'a tasybihillahi ta'ala bi khalqihi, disertai penyerupaan Allah dengan makhluknya. Kalau yang tadi menafikan, ya. Kalau yang ini menetapkan, tetapi menetapkannya kata mereka sama dengan makhluk. Ketika dalam Al-Qur'an disebutkan As-Sami Al-Basir, Zat yang maha mendengar dan maha melihat. Kata mereka sama dengan makhluk. Mendengarnya dan penglihatannya sama dengan makhluk. Dan juga sifat-sifat yang lainnya. Mereka samakan. Za'imina anna hadza muqtada dalalatin nusus. Mereka menyangka dan meyakini bahwasanya ini adalah tuntutan dari dalil, tuntutan dari dalil, dalalah dalil. Dalalah itu adalah sesuatu yang bisa diambil dari dalil. Ya, contoh wa aqimus shalah. Dirikanlah salat. Apa dalalah dari ayat ini? Dalalahnya adalah wajibnya salat. Kenapa? Karena di sini dalam kalimat ini ada perintah. Allah memerintahkan untuk melakukan salat. Dalalahnya apa? Ya. Kesimpulan, bisa dianggap kesimpulan dari atau satu perkara yang ditunjukkan oleh dalil tersebut apa? Yaitu wajibnya sholat. Itu. Wala ta'kulu amwalal yatama. Ya. Janganlah kalian memakan harta anak yatim. Dalalahnya apa dalam ayat ini? Dalalahnya haram seorang memakan harta anak yatim. Dan seterusnya. Kembali. Nah, mereka mengatakan ya bahwasanya menyerupakan sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah dengan makhluk itu merupakan tuntutan dari dalalah nas atau dalalah dalil dari Al-Qur'an atau Sunnah. Li'anna Allah Ta'ala yukhatibul ibad bima yafhamun. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada hamba-Nya wahyu sesuai apa yang mereka pahami. Tapi kata beliau, wahada za'mu batilun. Persangkaan seperti ini adalah batil. Liwujuhin, karena beberapa sisi. Ya, dilihat dari beberapa sisi. Al-awwal yang pertama, anna musyabahatallahi ta'ala li khalqihi amrun yubtiluhul aqlu wasyar'u. Bahwasanya menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya ini satu perkara yang dianggap batil secara akal ataupun secara syariat. Wala yumkinu an yakuna muqtada nususil kitabi wa sunnah amran batilan. Sementara tidak mungkin tuntutan dari ya dari dalil-dalil Alkitab yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berupa kebatilan. Jadi yang pertama kata beliau, ini perkara yang batil menyerupakan Allah dengan makhluk ini secara akal juga batil, ya. Secara syar'i juga batil. Secara akal. Jangankan antara khalik, ya, antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk. Antara makhluk saja, antara manusia saja, tentunya berbeda. Ya, tentunya berbeda. Seperti kekuatan orang tua dengan anak kecil. Ya, sama-sama punya kekuatan. Apakah bisa disamakan? Tidak, ya. Tidak bisa disamakan. Karena memang berbeda. Hakikatnya berbeda. Zatnya juga berbeda. Ya, zatnya juga berbeda. Yang satu orang dewasa, yang satu anak kecil. Apalagi dengan zat yang maha sempurna yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini secara akal aja sudah tidak masuk akal. Tidak mungkin. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan makhluk, ya, maka tidak layak disembah. Tidak layak disembah karena sama dengan makhluk, memiliki sifat-sifat seperti makhluk, memiliki kelemahan, ya, seperti kekuatan, tenaga. Makhluk punya tenaga, tetapi memiliki kelemahan tidak? Memiliki kelemahan. Dia pakai seharian, ya, ngangkat batu misalkan, sorenya sudah lelah, ya, sorenya sudah lelah. Kalau kita samakan dengan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna, tentunya ini sangat tidak masuk akal, ya, sangat tidak masuk akal. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna, tidak mungkin disamakan dengan makhluk yang penuh dengan kelemahan, ya. Adapun dengan syar'i itu banyak dalam Al-Qur'an, ya, menyebutkan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk. Seperti tadi disinggung di awal, seperti ayat laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Ini jelas. Ayat ini sangat jelas menafikan persamaan Allah dengan makhluk. Begitu juga dalam ayat lain, walam yakun lahu kufuan ahad, dan tidak ada baginya, ya, seorang pun ahadan yang setara dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, secara akal batil dan secara syar'i pun batil. Nah, ini yang pertama kata beliau. Atsani, kemudian yang kedua, annallaha ta'ala khatabal ibada bima yafhamuna min haitsu asril ma'na. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara atau menyampaikan wahyu atau syariat kepada hamba-Nya dengan perkara yang mereka pahami, min haitsu aslil makna, dilihat dari sisi makna, ya, bukan dilihat dari hakikatnya. Seperti as-sami', maknanya apa? Zat yang maha mendengar. Nah, dari sisi ini, ya, dari sisi ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada makhluknya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi ini mereka bisa paham apa makna as-sami', maha mendengar, al-basir, maha apa, melihat, dan seterusnya dari sifat dan nama-nama yang lainnya. Ammal haqiqatu, maka adapun hakikat, wal kunhu, dan keadaannya, alladhi alaihi dzalikal makna, yang ada pada makna tersebut, fahuwa mimma sta'tharahu ma huwa mimma sta'tharallahu ta'ala bi ilmihi fima yata'allaku bidzatihi wa sifatihi. Maka hal tersebut adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan pada ilmunya, yaitu berkaitan tentang zat dan sifatnya. Hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, ya. Hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Makanya ketika di awal kita jelaskan cara menetapkan nama-nama dan sifat Allah, yaitu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka mengatakan, kan kita memahami ayat sesuai yang kita pahami, katanya, kata mereka, sesuai yang kita pahami. Berarti ketika disebutkan di situ as-sami, mendengar, berarti seperti makhluk. Yang kita tahu adalah makhluk. Maka jawabannya adalah, bukan seperti itu cara memahaminya. Yang dimaksud apa, ayat-ayat Al-Qur'an itu dipahami oleh makhluk itu dari sisi maknanya saja, ya, dari sisi maknanya saja, tidak hakikatnya. Contoh yang lain, seperti dalam Al-Qur'an disebutkan ada sungai-sungai yang apa, terdiri dari susu. Ada sungai yang terdiri dari apa, asal, yaitu madu. disebutkan dalam ayat masalul jannati allati wu'idal muttaqun, permisalan surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa, ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan kemudian dilanjutan ayatnya, ya, fihi jannat apa nah masalul jannatil dukhul masalul jannatil lati wa'idul muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min khamrin lazzatin lisyaribina wa anharum min asalin musaffa, ya, disebutkan dalam ayat itu yaitu sungai yang terdiri dari apa, dari susu, kemudian sungai yang terdiri dari madu. Kita paham enggak? Paham enggak secara makna? Paham secara makna, ya. Susu tahu, madu tahu, ya. Tetapi apa hakikatnya sama dengan susu yang ada di apa? Di dunia, atau dengan madu yang sama dengan di dunia? Tentunya tidak, ya. Tentunya tidak. Itu yang dimaksud oleh muallif rahimahullah taala, ya, min haitsul makna, ya, dilihat dari sisi maknanya. Kita paham maknanya. Di surga ini nanti ada buah-buahan, bahkan ada delima. Tetapi hakikatnya apakah sama delimanya dengan yang ada di apa? Di dunia? Tentunya beda. Karena yang disebutkan dalam Al-Qur'an tentang surga itu adalah perkara yang gaib, perkara yang gaib, tidak ada yang tahu tentang hakikatnya. Begitu pula tentang zat Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimallahu taala fa idza athbata Allah li nafsihi annahu sami', apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk dirinya bahwasanya Allah As-Sami', zat yang maha mendengar. Fa inna sam'a ma'lumun, maka makna as-sam'a itu maklum, yaitu mendengar, diketahui maknanya. Min haitsu aslil makna, ditinjau dari sisi maknanya. Apa? Wa huwa idrakul aswat, yaitu kemampuan untuk menangkap suara. Ya. As-sami' itu adalah asam, mendengar itu kalau diartikan, kalau didefinisikan, idraku al-aswat, yaitu kemampuan menerima suara. Lakin hakikat dzalika, akan tetapi hakikat hal tersebut binisbati ila sam'illahi ta'ala ghairu ma'lumah. Akan tetapi hakikat pendengaran tersebut, ya, dinisbahkan kepada pendengaran Allah, ghairu ma'lumah, itu tidak diketahui. Ya, tidak diketahui. Kenapa? Karena itu perkara yang gaib. Kita tidak bisa mengetahui hakikatnya. Lianna haqiqata sam'a tatabayanu hatta fil makhluqat. Karena hakikat mendengar itu berbeda-beda hatta fil makhlukat, sampai hal itu terjadi pada makhluknya, pada makhluk. Artinya beliau mengisyaratkan di antara makhluk saja berbeda-beda hakikat pendengaran. Si A hakikat pendengarannya beda, si B, si A dengan si B beda, ya, masing-masing beda. Seperti tadi Anda jelaskan. Nah, fattabayunu fiha bainal khaliq wal makhluq abyan wa a'zam. Maka perbedaan pendengaran antara khaliq, yakni Allah Subhanahu wa taala, wal makhluq, dan makhluq, abyan itu lebih jelas, wa a'zam, dan lebih besar. Ya, antara makhluk saja sudah berbeda, apalagi antara khaliq dan makhluk. Wa idza akhbara Allah taala, apabila Allah Subhanahu wa taala mengabarkan an nafsihi, tentang dirinya, annahu istawa ala arsy, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Arsy ini adalah makhluk Allah yang paling besar. Arsy ini merupakan kubahnya alam. Seluruh alam itu berada di bawah arsy, ya. Seluruh alam itu berada di bawah arsy. Dan Allah Subhanahu wa taala berada di atasnya. Fa innal istiwa min haitsu aslil ma'na ma'lumun. Maka sesungguhnya al-istiwa ditinjau dari sisi maknanya ma'lum, diketahui. Yakni istiwa, yakni ala wartafa, tinggi di atas, ya, tinggi di atas. Lakin hakikat al-istiwa, akan tetapi hakikat istiwa allati huwa alaiha ghairu ma'lumah. Hakikat istiwa yang dimaksud dalam sifat tersebut itu ghair ma'lum, tidak diketahui hakikatnya seperti apa. Ya. Tentunya tidak sama seperti istiwanya makhluk di atas singgasana atau di atas kursi, ya. Tidak sama. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan makhluk terhadap makhluknya. Manusia ketika dia berada beristiwa, ya, berada di atas kursi atau semisalnya, membutuhkan apa yang ada di bawahnya. Ketika yang di bawahnya diambil, dia akan jatuh. Itu manusia, ya, manusia. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa, ya. Dan Allah tidak membutuhkan makhluk, ya, tidak membutuhkan makhluk. Bahkan ada di antara makhluknya, ya. Bahkan ada di antara makhluknya yang dia tidak membutuhkan apa yang ada di bawahnya. Apa contohnya? Hah? Langit matahari, ya. Langit matahari. Itu semua merupakan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya pada makhluk aja terjadi seperti ini, ya. Langit besarnya seperti apa, ya. Matahari yang dikatakan konon itu besar sekali, tidak ada tiang, tidak ada tiang atau penyangga. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Itu pada makhluk. Apalagi pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali, ya, adapun hakikat istiwa Allah, tingginya atau di atasnya Allah subhanahu wa ta'ala, itu ghair ma'lum, tidak diketahui. Karena itu adalah perkara yang ghaib. Ya. Lianna haqiqat al-istiwa tatabayan fi haqqil makhluk. Karena hakikat istiwa juga berbeda pada makhluk. Ya, berbeda pada makhluk. Falaisal istiwa ala kursi mustaqirun kal istiwa ala rahlin. Rahlin, ala rahlin. Bighairi su'bin nufurin. Karena istiwa, yaitu duduk di atas kursi, yang kursinya itu kokoh, itu beda ketika seorang berada di atas kendaraan. Ya. Kendaraan yang itu sulit, ya. Atau bahkan liar kendaraannya, atau dalam hal ini hewan tunggangannya ini liar, tentunya akan berbeda, ya. Yang satu bisa istaqar kokoh, ya, duduknya, yang satu tidak bisa berubah-ubah, ya, yang satu berubah-ubah. Atau seperti tadi yang disebutkan contoh, ada makhluk yang dia berada di atas, ya, tetapi dia tidak membutuhkan apa yang ada di bawahnya. Faida tabayanat fi haqqil makhluk, apabila pada makhluk saja sudah terjadi perbedaan, fattabayun fiha bainal khaliq wal makhluk abyan wa a'zam. Maka perbedaan apa sifat tersebut antara khaliq, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, dan makhluk tentunya lebih jelas dan lebih besar. Qala rahimahullah ta'ala, wal imanu billahi ta'ala ala ma wasafana yuzmiru lil mu'minina thamaratin jalilatan. Dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang kami sifatkan, ya, yakni beriman kepada wujudillah, keberadaan Allah, beriman kepada rububiyah Allah, beriman kepada uluhiyah Allah, dan beriman kepada nama-nama dan sifat Allah. Ya. Kata beliau, ini akan menghasilkan buah kepada seorang mukmin, menghasilkan perkara yang agung. Minha diantaranya al-ula, yang pertama, tahqiqu tauhidillah ta'ala, mengokohkan tauhid kepada Allah. Bihaitsu la yata'allaqu bighairihi raja'an wala khaufan wala ya'budu ghairah. Yang sekiranya seorang ini tidak terkait kepada selain Allah, baik berharap ataupun rasa takut, atau dia beribadah kepada selain Allah. Jadi kalau benar-benar dia memahami makna beriman kepada Allah, beriman yang tadi disebutkan, yaitu beriman kepada rububiyah, meyakini Allah sebagai pemberi rizki, Allah sebagai pengatur alam ini, kemudian beriman kepada uluhiyah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Ya. Kemudian yang ketiganya adalah beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka ini akan memberikan kepada seorang mukmin kekuatan tauhid, yaitu dia tidak akan bergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapnya, rasa takutnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya hanya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tawakal dia hanya kepada Allah, ya. Jadi terlihat pada kehidupannya sehari-hari. Ya. Terlihat pada kehidupannya sehari-hari. Bukan hanya sekedar teori. Ya. Bukan hanya sekedar teori. Bagaimana dia bertawakal kepada Allah ketika dia sudah berusaha. Kemudian tawakal kepada Allah. Tidak tawakal kepada selain Allah. Bertawakal kepada jimat, ya, atau yang semisalnya, bersandar kepada jimat atau yang semisalnya. Kemudian as-saniyatu, kemudian yang kedua, kamalu mahabbatillahi ta'ala, akan muncul kesempurnaan kecintaannya kepada Allah, wa ta'zimuhu, dan mengagungkannya, bimuqtada asma'ihil husna wa sifatihil ulya, yang ini merupakan tuntutan dari beriman kepada nama-namanya yang bagus dan sifat-sifatnya yang mulia. Dengan mengetahui nama-nama dan sifat Allah, itu akan muncul pada seorang mukmin kecintaan kepada Allah dan pengagungan kepada Allah. Seorang yang tidak mengenal seseorang, dia mungkin tidak ada rasa takut, ya. Tidak ada rasa segan. Tetapi ketika sudah tahu orang ini misalkan punya pangkat, ya. Mungkin ketika di pasar dia pakai baju biasa, ya. Baju biasa belanja pasar, misalkan nawar dibentak-bentak sama apa pedagangnya misalkan. Tapi ketika orang itu tahu siapa yang belanja, oh nggak berani, ya nggak berani. Ternyata dia misalkan jenderal, ya, lagi belusukan misalkan. Jenderal punya pangkat dan seterusnya, pasti menghormatinya. Karena sudah kenal, ya, sudah tahu. Sebelum tahu dia nggak ada sikap sopan atau tidak menghargai. Nah, seorang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui nama-nama dan sifatnya, dia akan semakin cinta kepada Allah dan semakin mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama Ar-Razzaq, ya, zat yang maha memberi rizki. Dia menyadari bahwasanya rizki yang datang kepadanya ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang muncul darinya? Kira-kira rasa syukur, rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang telah memberi rizki kepadanya. Ya. Kemudian contoh lain, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama dan sifat Al-Ghafur, zat yang maha pengampun. Ya, zat yang maha pengampun. Dia tahu bahwasanya dia ini adalah manusia yang banyak melakukan dosa. Tetapi dia mengenal zat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah ini adalah maha pengampun. Sehingga dia yakin ketika dia bertobat dan meminta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuninya. Sehingga akan apa? Semakin dekat dia kepada Allah. Semakin mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menciptakan alam ini. Yang mengatur alam ini. Ketika dia mengetahui nama ini, ya, Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta alam ini, dia akan terpikir betapa besarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa agungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang manusia menciptakan satu alat saja sudah Masya Allah terkenalnya. Ya. Sudah dipuji-puji. Ya. Seolah-olah dia ini orang tidak ada duanya. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam ini dan seluruhnya. Tidak ada satupun yang ada di langit dan di bumi kecuali telah Allah ciptakan. Ya. Termasuk apa yang ada di tubuh kita. Bagaimana sistematisnya. Ya. Apa anggota tubuh satu dengan yang lain. Saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Luar biasa. Maka dia akan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta. Bahkan bukan hanya sekedar menciptakan, tetapi pengatur. Mengatur alam ini. Kita ngatur apa di rumah saja repotnya bukan main, ya itu. Nah sekarang Allah subhanahu wa ta'ala mengatur seluruh alam, seluruh makhluk yang kita mungkin tidak tahu berapa jumlah makhluk yang ada di lautan, ya. Dari mulai yang paling besar, ikan yang paling besar, sampai paling kecil. Ya, sampai yang paling kecil. Itu semua diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu akan menunjukkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di situ kita akan apa? Melihat keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang musyrik disebutkan dalam ayat wa ma qadarullaha haqqa qadri. Ya. Mereka ini tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Kenapa? Karena mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Ibadah yang ini merupakan kekhususan Allah, mereka berikan kepada makhluk. Yang makhluk ini adalah seperti kita ketahui, memiliki banyak kekurangan. Ya, memiliki banyak kekurangan. Kemudian dia samakan dengan Allah yang Maha Agung. Ya. Maka kalaulah dia memperdalam, memahami makna nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya, maka seorang tidak akan berani melakukan kesyirikan kepada Allah. Ya. Seperti kalau contohnya lah, contoh di manusia, ya, contoh manusia. Apakah dia berani menyamakan seorang presiden ya, atau seorang memiliki jabatan tinggi dengan seorang yang tidak memiliki pendidikan, tidak tahu memiliki kelemahan yang banyak? Tentunya tidak berani dia. Misalkan dia bikin status ya, atau apalah misalnya, pengumuman atau terserah dia di, misalkan di halayak ramai mengatakan dan merendahkan. Tentunya orang juga akan menilai ini orang ini stres nih. Hah? Oh, iya seperti itu. Pasti seperti itu. Nah. Karena dia tidak menempatkan orang tersebut pada tempatnya. Walillahil masalul a'la, dan bagi Allah Subhanahu wa taala permisalan yang lebih mulia dan lebih agung. Ya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha agung tentunya. Kemudian yang ketiga, tahqiqu ibadatihi bi fi'li ma amara bihi wajtinabi ma naha anhu. Yang ketiganya adalah dia akan benar-benar merealisasikan ibadahnya dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengatur alam ini, termasuk yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia dan jin, yaitu diatur dengan syariatnya, ya, diatur dengan syariatnya, sehingga dia harus mengikuti aturan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Qala rahimallahu taala, al-imanu bil malaikah. Jam berapa? Ini ya, adanya sedikit aja. Al imanu bil malaika, beriman kepada malaikat. Al malaikatu, malaikat itu adalah alamun ghaibiyun, alam ghaib, makhlukuna, mereka itu makhluk yang sudah diciptakan. Abiduna lillahi ta'ala, yang mereka ini selalu beribadah kepada Allah. Itu malaikat. Jadi malaikat ini adalah wujud, ya, wujud makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah ciptakan. Dan memiliki wujud malaikat ini sebagaimana nanti akan kita jelaskan tentang sifat-sifatnya, ya, tentang sifat-sifatnya, sifat malaikat. Dan ini merupakan bantahan terhadap orang-orang yang meyakini bahwasanya malaikat itu bukan sebuah wujud, ya, bukan sosok, tetapi hanya sekedar maknawi. Jadi malaikat ini adalah kata mereka sesuatu yang mengajak kepada kebaikan, ya. Baik dalam diri kita ataupun dari orang lain. Itu malaikat. Ini batil, ya, keyakinan batil. Malaikat ini adalah suatu makhluk, wujud yang telah Allah ciptakan. Yang mereka selalu beribadah kepada Allah. Walaysa lahum min khasa'isir rububiyyah. Mereka tidak memiliki kekhususan rububiyyah. Artinya mereka tidak menciptakan, tidak menguasai alam ini dan itu, ya, tidak memberi rezeki, tidak. Mereka tidak memiliki sifat-sifat seperti itu. Mereka makhluk. Ya, mereka makhluk. Wal uluhiyah syai'un. Nah, apalagi memiliki sifat uluhiyah, yaitu beribadahi. Tidak ada sama sekali. Berdoa, bertawakal kepada malaikat, tidak. Tidak ada. Mereka makhluk seperti makhluk-makhluk yang lain. Khalaqahumullahu ta'ala min nur. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka dari cahaya. wa manahahum al-inqiyada at-tam li amrihi, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada mereka al-inqiyad, tunduk secara sempurna kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal quwwata ala tanfidihi, yang Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kepada mereka kekuatan untuk melaksanakannya. Karena ibadah-ibadah mereka ini berat. Ya, ada yang selalu sujud, ada yang menopang ars, ya, menopang ars. Diperintahkan kepada mereka untuk menopang ars. Ya. Ada di antara malaikat yang mereka menopang ars. Dan masih banyak amalan atau perintah-perintah yang diperintahkan kepada mereka. Nah. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman tentang malaikat, wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yaqturun, dan makhluk yang ada di sisinya yaitu para malaikat, la yastakbirun, mereka tidak sombong dari beribadah kepadanya, kepada Allah, wa la yastahsirun, dan mereka tidak bosan, ya, tidak capek. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yaqturun, yang mereka selalu bertasbih malam dan siang, la yaqturun, dan mereka tidak capek, ya, terus. Itulah kondisi malaikat. Nah, kondisi malaikat. Nah, dan jumlah mereka sangat banyak. Insyaallah nanti kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.